Hello, dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Coba kamu bayangin sejenak soal rutinitas harianmu. Kamu bangun pagi, buka aplikasi di ponsel, terus kamu transfer uang patungan makan malam semalam ke temanmu? Paling sering tuh kejadian yang kayak gitu. Bener banget. Terus siangnya, kamu iseng ngecek harga dan langsung pesan tiket pesawat buat liburan bulan depan. Nah, pernah nggak sih kamu berhenti sebentar dan nyadar betapa ajaibnya semua proses itu? Jarang ada yang nyadar sih emang. Iya kan? Maksudku, uangmu itu nggak tiba-tiba menguap ke dimensi lain cuma gara-gara jaringannya sempat lag, atau kursi pesawat yang udah kamu bayar itu nggak didudukin sama 3 orang asing sekaligus pas kamu masuk ke kabin nanti. Itu bakal jadi mimpi buruk sih kalau sampai kejadian. Pasti. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa senyaman itu? Hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Kita punya satu dokumen teknis yang luar biasa komprehensif, khususnya bab 18, soal validasi, keamanan, dan integritas data. Ini bakal jadi peta jalan kita. Dokumen yang sangat solid untuk dibahas. Setuju. Misi kita hari ini jelas banget. Kita mau ngintip ke ruang mesin, ngelihat gimana sistem yang kamu andalin tiap hari itu mati-matian, jaga datamu biar nggak hancur karena gangguan teknis, atau ya dicuri sama tangan-tangan jahil. Betul. Oke, mari kita urai pelan-pelan ya. Kalau kita perhatiin, esensi dari semua materi ini, rasanya tuh validasi, keamanan, dan integritas data itu bukan hal yang bisa dikerjain masing-masing ya. Kayak ketiganya itu 3 sisi dari satu segitiga yang sama, yaitu membangun kepercayaan sistem. Itu analogi yang sangat akurat. Di industri teknologi, kadang tuh masih ada anggapan kalau tim keamanan itu urusannya cuma nangkep kertas, terus tim database cuma ngurus tempat penyimpanan, dan tim aplikasi ya cuma fokus bikin fitur. Kayak kerja di silo gitu ya? Nah benar, kerja di silo. Padahal kalau kita tarik ke esensinya, tanpa ketiga pilar ini yang saling nopang secara erat, satu aja masukan data yang salah, itu bisa micu reaksi berantai. Efek domino gitu? Iya, efek domino yang bisa ngeruntuhin operasional perusahaan. Kita ini lagi ngomongin risiko yang nyata banget loh. Mulai dari bencana finansial yang masif, kebocoran privasi jutaan pengguna, sampai hilangnya reputasi bisnis yang udah dibangun berdarah-darah bertahun-tahun. Geri juga ya, sensasi yang aku dapat pas baca-baca materi ini tuh, kita kayak diajak buat jadi sangat paranoid. Ada satu konsep yang diulang-ulang, bunyinya agak kayak istilah militer gitu. Namanya batas kepercayaan atau trust boundaries. Trust boundaries, iya. Kayak seolah-olah kita tuh harus berasumsi kalau di luar sana ada pasukan tak terlihat yang siap nyerang kapan aja. Emang begitulah cara arsitektur sistem modern harus dirancang. Harus ada tingkat paranoia yang sehat. Konsep batas kepercayaan ini krusial banget. Coba kita bayangin sistem yang kamu bikin itu adalah sebuah kastil abad pertengahan. Oke, kastil. Nah, di luar tembok kastil itu, entah itu perangkat pengguna, browser web, atau jaringan internet publik, itu semua adalah wilayah liar tanpa hukum. Kita benar-benar nggak boleh percaya sama apapun yang datang dari luar gerbang itu. Sama sekali nggak boleh percaya ya. Lapis atau defense in depth. Setiap lapisan keamanan, entah di pintu depan atau di lorong terdalam server kita, itu harus dirancang dengan asumsi pesimis. Asumsinya adalah lapisan sebelumnya mungkin aja baru kebobolan. Wah. Ngomong-ngomong soal paranoia dan asumsi pesimis, ada satu contoh kasus sistem finansial di sumber kita yang menurutku agak konyol tapi dampaknya luar biasa ngeri. Yang soal transfer itu ya? Iya. Bayangin ada aplikasi bank yang nerima masukan berupa jumlah transfer negatif. Jadi, bukannya kamu transfer 100 ribu ke temenmu, kamu malah ngetik minus 100 ribu di layarnya. Logika manusia biasa pasti bingung lihat angka gitu. Nah, itu dia. Tapi karena sistem ini nggak punya validasi, dia malah memprosesnya secara matematis aja. Efeknya apa? Saldo pengirim malah bertambah karena dikurangi angka negatif, sementara saldo temannya malah kepotong. Hahaha, iya. Gimana ceritanya kesalahan sesepele itu bisa lolos dan ngacak-ngacak sistem keuangan? Itulah yang kejadian kalau sebuah sistem melanggar prinsip desain yang namanya gagal cepat atau fail fast. Kalau kita tarik mundur ke gambaran besarnya, prinsip ini tuh ngajarin kita satu aturan emas. Aturan apa tuh? Jangan pernah biarin data yang buruk atau aneh masuk terlalu dalam ke sistem kita. Jadi pas ada masukan yang nggak masuk akal, kayak angka negatif buat transfer tadi, sistem tuh nggak boleh nyoba nebak atau merespon lebih jauh. Langsung tolak aja gitu ya? Crash, atau yang jauh lebih bahaya kayak kasus tadi, korupsi data yang pelan-pelan ngeracunin seluruh integritas catatan keuangan di database. Tunggu-tunggu dulu. Kalau ngebahas soal nolak data di pintu depan, bukannya sekarang ini validasi di front-end atau di browser pengguna itu udah canggih banget ya? Udah jadi standar industri kan? Maksudnya yang kayak gimana tuh? Ya kayak kalau aku salah ngetik format email atau masukin huruf di kolom yang harusnya angka, layarnya kan langsung kedap-kedip merah tuh. Terus tombol kirimnya kekunci, bukannya itu udah cukup aman buat nyegah data buruk masuk ke server? Ini murni cuma buat pengalaman pengguna. Cuma UX aja. Cuma UX? Iya. Itu cuma ngebantu kamu biar nggak usah nunggu loading lama cuma buat dikasih tahu kalau kamu lupa ngetik lambang add di emailmu. Tapi dari kacamata keamanan arsitektur, nilai perlindungannya nol besar. Nol besar? Serius? Serius. Pengguna yang iseng atau penyerang yang beneran niat bisa dengan gampang banget matiin JavaScript di browser mereka. Kalau udah gitu, semua kotak merah peringatan itu hilang. Wah. Atau yang lebih umum lagi, mereka malah nggak pakai browser sama sekali. Mereka pakai alat khusus pembuat request jaringan, kayak Postman gitu, buat nembak data kotor langsung ke alamat server kita, ngelewatin semua batasan visual tadi. Ya ampun. Berarti kalau kita cuma ngandelin browser buat ngunci data, kita tuh ibaratnya cuma masang pagar plastik di depan rumah ya? Pantesan aja ada satu skenario manipulasi yang bikin aku geleng-geleng kepala pas baca. Soal manipulasi harga barang kan? Iya, bayangin ada sistem keranjang belanja e-commerce. Jalur komunikasinya ternyata didesain buat nerima data harga barang langsung dari aplikasi di ponsel pengguna. Terus si penyerang tahu nih, dia bisa ngelewatin aplikasi. Nah. Dia ngirim instruksi langsung ke server yang isinya kurang lebih, saya beli laptop gaming ini harganya 0 rupiah. Dan karena servernya kelewat polos dan percaya gitu aja sama data dari luar tembok kastil tadi, penyerangnya berhasil nyelesain pembayaran dan dapat laptop gratis. Benar-benar kejadian klasik. Gimana coba cara kita nambal lubang segede ini? Kasus itu contoh klasik dari manipulasi logika bisnis. Solusinya tuh sebenarnya lugas banget dan balik lagi ke konsep batas kepercayaan tadi. Server nggak boleh pernah percaya sama data nominal harga yang dikirim pihak luar. Jadi aplikasinya cuma boleh ngirim apa dong? Aplikasi di ponsel atau browser itu idealnya cuma ngirim ID atau kode unik barangnya aja. Udah, itu doang. Oh, cuma ngasih tahu barang mana yang mau dibeli. Tepat. Pas datanya nyampe, server wajib ngakuin tugasnya. Server harus ngecek ulang sendiri ke database internal, nyari tahu harga asli laptop itu saat ini berapa, ngitung pajaknya sendiri, baru deh ngeproses pembayarannya. Makanya sekarang para engineer modern tuh sangat ngandelin alat validasi berbasis skema yang ketat. Validasi berbasis skema? Bentuk nyatanya di dunia pemrograman kayak gimana tuh? Sederhananya, ini tuh kayak penjaga pintu klub malam yang kaku banget. Di ekosistem Node.js, misalnya, ada alat populer namanya Zod, atau di Python ada Pydantic. Zod dan Pydantic, oke? Okay? Nah, sebelum sebuah data diizinin masuk ke area logika bisnis atau nyentuh database, alat-alat ini bakal ngehadang di depan. Mereka mastiin secara otomatis apakah format datanya beneran angka, apakah panjang teksnya sesuai standar? Kalau nggak sesuai? Kalau satu aja syarat nggak terpenuhi, datanya langsung ditendang keluar. Ini ngebantu banget ngebebasin programmer dari nulis ratusan baris kode pengecekan manual yang sering banget kelewat. Oke, jadi biarpun kita punya penjaga kayak Zod di pintu depan, kita tetap butuh brankas yang benar-benar kuat di bagian paling belakang dong? Pasti. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Kalau kita turun ke level paling dasar, yaitu database. Jujur aja, selama ini aku mikirnya database itu ya cuma lemari arsip digital aja, tempat naruh-naruh informasi. Tapi ternyata perannya jauh lebih agresif ya dari itu. Betul sekali. Database relasional yang modern itu bukan cuma tempat nyimpan pasif. Dia itu benteng terakhir pertahanan integritas data kita. Database punya mekanisme penjaga super kuat yang namanya constraints atau batasan absolut. Contoh batasannya gimana? Misalnya ada batasan not null. Itu maksa sistem biar data penting kayak nomor rekening nggak akan pernah boleh kosong. Terus ada unique, yang ngejamin nggak bakal ada dua pengguna beda yang bisa daftar pakai alamat email yang persis sama. Ah, pantesan suka muncul pesan email sudah terdaftar ya? Iya, itu kerjaan database ringnya. Selain itu, ada fondasi krusial yang namanya prinsip transaksi ACID, atomic, konsisten, isolasi, dan durabilitas. Waduh, ACID. Bisa tolong bedah sedikit nggak soal ACID ini? Kedengarannya akademis banget. Contohnya di kehidupan sehari-hari gimana? Tenang, gampang kok. Mari kita ambil huruf A yang pertama, atomik. Inti dari atomik ini adalah semua atau nggak sama sekali. Coba bayangin kamu lagi berdiri di depan ATM nih, mau transfer uang ke ibumu. Oke, mau transfer uang. Sistem kan harus ngelakuin dua hal ya. Motong saldomu, terus nambahin saldo ibumu. Nah, gimana kalau tepat setelah saldomu dipotong, tiba-tiba listrik pusat datanya mati? Wah, uangnya hilang dong. Nggak sampai ke ibuku. Nah, itu kalau nggak ada prinsip atomik. Tapi dengan mesin database yang taat sama ACID, transaksi yang keputus di tengah jalan tadi bakal secara otomatis digulung balik atau dibatalin sepenuhnya. Saldomu bakal balik utuh kayak semula. Oh, gitu. Iya. Transaksi yang kompleks cuma bakal diakui dan disimpan kalau seluruh rangkaian prosesnya berhasil 100%. Wah, itu benar-benar melegakan sih. Kalau duit hilang kan repot urusannya. Tapi ngomongin soal masalah yang terjadi di waktu yang bersamaan, aku mau bahas skenario mimpi buruk yang pasti pernah dialami banyak orang. Perang tiket konser. Oh, war tiket. Ini topik panas nih. Banget. Bayangin kamu lagi berburu tiket konser musisi favoritmu. Sisa kursi itu tinggal persis satu buah. Kamu udah tegang nih, tangan keringetan. Di milisecond yang sama persis, kamu dan orang lain di ujung dunia sana neken tombol beli. Kalau nggak ada pengaman khusus, sistem secara logika bakal ngelihat kursi itu masih kosong buat kalian berdua di detik itu kan? Betul. Secara logika, di momen sekecil itu emang kelihatan kosong. Akibatnya, kalian berdua sama-sama sukses bayar satu kursi yang sama. Gimana tuh teknologi di balik layarnya ngurai kekacauan kayak gini? Kondisi balapan atau yang sering kita sebut race condition kayak gitu, emang musuh utama sistem yang trafiknya tinggi. Kalau dibiarin, jadinya insiden overbooking yang bikin malu perusahaan. Buat ngatasinya, software engineering punya dua senjata utama. Apa aja tuh? Yang pertama itu penguncian pesimis atau pessimistic locking. Sesuai namanya, sistem bakal bersikap pesimis. Begitu kamu mulai proses ngebeli, database bakal secara harfiah menggembok baris data kursi tersebut. Digembok fisik gitu, maksudnya secara digital? Iya. Jadi pengguna lain yang nyoba ngebeli di mili detik berikutnya tuh harus antri. Dia nunggu di depan pintu sampai prosesmu itu selesai atau batal. Sebentar, tapi kalau ada jutaan orang yang antri ngegembok data yang sama, bukannya sistem kita malah jadi lemot parah dan hang? Nah, pinter. Itu kelemahan terbesarnya. Makanya, cara kedua itu biasanya lebih elegan dan jauh lebih scalable. Namanya konkurensi optimis atau optimistic concurrency. Kalau optimis, gimana cara kerjanya? Di pendekatan optimis ini, kita nggak ngegembok apa-apa. Sebagai gantinya, kita nambahin satu kolom ekstra di database yang isinya nomor versi. Tiap kali data kursi itu diubah, nomor versinya bakal naik. Oh, aku mulai paham nih. Jadi sistemnya ngecek silang ya? Kalau aku nyoba beli kursi itu, sistem ngecek apakah versi yang aku lihat masih sama versi yang ada di database sekarang. Tepat banget. Kalau masih sama, pembelianku sukses. Terus versinya berubah dari versi 1 ke versi 2. Tapi buat orang yang tadi neken tombol barengan sama aku, pas sistemnya ngecek, sistem bakal ngelihat kalau dia nyoba ngubah versi 1. Padahal di dalam database udah berubah jadi versi 2. Betul. Terus sistem bakal nyadar dan langsung ngasih tahu orang kedua kalau kursinya udah ludes. Wah, cerdas banget ya mekanismenya. Sangat efisien kan? Nggak ada yang perlu antre nunggu gembok dibuka. Tapi tetap, ngamanin data dari persaingan alami antar pengguna aja itu belum cukup. Kita juga harus ngamaninnya dari serangan yang benar-benar berniat jahat. Serangan jahat kayak hacker gitu ya? Iya. Ngomong-ngomong soal ancaman, ada peringatan keras dari materi kita soal bahaya injeksi kode. Yang paling legendaris tuh SQL injection. Ah, SQL injection. Ada satu bagian yang bikin aku merinding tapi juga takjub sih pas ngebaca. Katanya, peretas itu nggak butuh alat yang ribet. Dia cuma masuk ke kolom pencarian di web, terus ngetik simbol kutip tunggal, spasi, kata OR, terus angka 1 sama dengan 1. Sesuatu kayak tanda kutip OR, 1 sama dengan 1. Klasik banget itu. Iya kan? Terus tiba-tiba database yang niat awalnya cuma mau manggil profil satu orang, malah muntahin data seluruh pengguna yang ada di sistem. Kok bisa sih? Rentetan karakter konyol gitu nipu otaknya server. Bisa. Karena pada dasarnya, database relasional itu beroperasi pakai bahasa query atau perintah logika. Pasti peretas nyelipin kalimat 1 sama dengan 1, dia tuh lagi ngeeksploitasi celah logika dasar matematikanya. Gimana maksudnya eksploitasi logikanya? Gini, secara matematis, 1 itu kan pasti sama dengan 1. Itu fakta universal yang nilainya selalu benar atau true. Jadi query pencarian yang awalnya spesifik banget, misal cari data kalau namanya Budi. Tiba-tiba tertimpa sama instruksi baru yang bilang, tampilin data ini kalau namanya Budi, atau kalau 1 sama dengan 1. Nah, karena syarat kedua itu selalu benar buat semua baris data, database jadi mikir, oh semuanya memenuhi syarat nih, ya udah dibuka semua isinya. Cuma gara-gara atau 1 sama dengan 1? Gila. Simple banget tapi destruktif ya. Terus cara kita nyegah manipulasi spele tapi mematikan itu gimana? Mitigasi standarnya tuh sebenarnya udah teruji banget. Jangan pernah nyambungin teks ketikan pengguna secara langsung ke dalam perintah database. Kita diwajibkan pakai yang namanya Prepared Statements atau ORM. ORM? Singkatan dari apa tuh? Terus cara kerjanya gimana? ORM itu singkatan dari Object Relational Mapping. Kalau dibayangin, ORM ini tuh kayak penerjemah resmi di ruang sidang. Kalau ada peretas iseng masukin kode jahat, ORM ini nggak bakal ngebaca itu sebagai sebuah perintah. Jadi dibaca sebagai apa dong? Dibaca murni sebagai teks biasa aja, kayak ditaruh di dalam kotak kaca gitu. Jadi pas database ngelihat masukannya, dia nggak bakal ngeeksekusi kode itu, cuma nyimpen sebagai tulisan harfiah aja. Celah injeksinya tertutup rapat. Oke, jadi urusan injeksi database bisa kita cegah pakai ORM. Tapi gimana kalau masalahnya bukan diinjeksi kode? Gimana kalau sistemnya yang kelewat gampang percaya sama siapa yang lagi akses? Nah, ini juga sering kejadian. Ya, ada skenario di mana pengguna cukup ganti angka di ujung alamat situs atau URL. Misal ada link buat ngecek status pesanan belanja daring, /api/orders/105. Terus, si pengguna ini iseng ngapus angka 105, diganti jadi 106. Dan tiba-tiba, boom, dia bisa lihat detail belanjaan, alamat rumah, sama nomor telepon orang lain. Kok bisa sistem ngebiarin ini terjadi? Itu bentuk kelalaian mematikan yang di industri dikenal sebagai broken access control atau kontrol akses yang rusak. Kesalahan fatalnya di sini adalah sistem itu ngerasa cukup cuma dengan ngecek proses otentikasi. Otentikasi itu yang mastiin passwordnya benar kan? Betul. Sistem ngecek, oh dia udah login pakai password yang benar. Tapi sistemnya lupa ngelakuin langkah kedua, yaitu otorisasi. Beda ya otentikasi sama otorisasi? Beda banget. Otorisasi itu ngecek apakah pengguna yang udah login ini emang punya hak buat ngelihat pesanan nomor 106 tadi. Oh, aku paham. Jadi, ibaratnya cuma karena aku punya kunci buat masuk ke pintu utama gedung apartemen, bukan berarti aku boleh bebas buka sebuah pintu kamar orang di dalamnya dong. Analogi yang sangat sempurna. Solusinya tuh kita butuh lapisan yang namanya middleware otorisasi. Middleware otorisasi tuh kerjanya gimana? Tiap kali ada request minta data, sistem wajib memverifikasi silang antara ID pengguna sama kepemilikan data tersebut. Di industri, biasanya kita pakai mesin kebijakan khusus kayak role-based access control atau alat canggih kayak open policy agent buat mastiin aturan izinnya tuh berlapis, konsisten, dan nggak bisa diakalin cuma pakai tebak-tebakan nomor URL di layar browser. Paham-paham. Nyambung soal password dan data privasi tadi, aku harus nanyain hal ini. Kita kan sering banget dengar berita perusahaan gede, kebobolan, terus password penggunanya kesebar luas ke publik. Kenapa sih perlindungan dasar kayak kriptografi aja tuh sering salah kaprah penerapannya? Tolong lurusin buat kita semua deh. Ini penting banget. Kesalahan terbesarnya itu karena banyak yang nggak paham perbedaan fundamental antara hashing sama enkripsi. Keduanya ini sering dianggap sama, padahal cara kerjanya beda banget. Bedanya gimana tuh? Kita pakai contoh di dapur aja ya, biar gampang. Hashing itu kayak kamu ngaduk telur jadi telur dadar. Prosesnya berjalan satu arah. Begitu telurnya udah diaduk dan digoreng, kamu nggak bakal pernah bisa ngembalin itu jadi telur mentah lagi. Bener juga, nggak mungkin balik jadi telur utuh. Nah, inilah yang wajib dipakai buat nyimpen password pengguna. Kita pakai algoritma khusus kayak Bcrypt, yang emang sengaja dibikin kerjanya agak lambat. Jadi, biarpun database kita bocor, si peretas cuma bakal ngelihat kumpulan teks acak. Dia butuh waktu puluhan tahun buat nebak password aslinya. Aman ya kalau pakai hashing. Kalau enkripsi gimana? Kalau enkripsi itu jalan dua arah. Kayak kamu masukin barang berharga ke dalam koper, terus kamu kunci. Selama kamu megang anak kuncinya, kamu bisa buka koper itu kapan aja buat ngambil barangmu utuh-utuh. Jadi ini buat data yang perlu dibaca lagi ya? Tepat. Enkripsi ini dipakai data buat nyimpan data yang nanti perlu diproses lagi sama sistem, kayak nomor kartu kredit. Biasanya pakai algoritma kuat kayak AES-256. aturan mutlaknya tuh cuma satu. Jangan pernah nyimpan password dalam wujud aslinya, atau yang kita sebut plain text. Dan jangan pernah lagi deh pakai algoritma hashing usang kayak MD5. Itu gampang banget dipecahin dalam hitungan detik sekarang. Oke, hashing buat password, enkripsi buat data sensitif lain. Nah, ngomongin sistem nih, apa arti dari semua ini buat kamu, para pendengar, pas aplikasinya itu udah segede platform global? Kalau kita nggak cuma ngomongin satu server yang nempel ke satu database, tapi puluhan layanan beda yang ngobrol satu sama lain di seluruh dunia. Kayaknya disinilah sistem terdistribusi bawa kekacauan jenis baru ya? Oh jelas, pas arsitekturnya udah nyebar luas gitu, tantangan terbesarnya itu jaringan internet yang nggak stabil. Di titik inilah kita butuh banget konsep yang namanya idempotensi. Idempotensi? Istilah baru lagi nih. Aplikasinya di dunia nyata gimana tuh? Gini, bayangin kamu lagi ngonfirmasi bayar tagihan bulanan. Jarimu udah neken tombol bayar, tapi layarnya cuma muter-muter karena sinyalmu tiba-tiba jelek. Wah, ini bikin panik sih biasanya. Bener, karena nggak sabar dan panik, kamu neken tombol bayar itu 2 atau 3 kali lagi berturut-turut. Logikanya, kalau sistem nerima 3 instruksi bayar, saldomu bakal kepotong 3 kali lipat dong. Pastinya. Dan kalau itu kejadian, bagian customer service perusahaannya pasti bakal diamuk habis-habisan tuh sama penggunanya. Nah, gimana caranya teknologi nenangin kepanikan ini? Kuncinya di ponselmu. Aplikasi di ponselmu tuh sebenarnya secara otomatis dan diem-diem bakal nyematin sebuah tiket rahasia, kita sebut aja idempotensi key, pas kamu ngeklik buat pertama kalinya. Oh, ada tiket rahasianya. Iya, pas server nerima klik pertama itu, dia nyatet nomor tiketnya dan mulai motong saldomu. Nah, pas klik kedua dan ketiga dari jarimu yang panik tadi, nyampe sepersekian detik kemudian. Dengan nomor tiket yang sama kan? Betul, server bakal ngecek catatannya dan bilang, oh saya kenal nih nomor tiket ini, saya kan udah selesai ngeprosesnya tadi. Terus instruksi tambahannya diapain? Server bakal ngabaikin instruksi pemotongan saldo tambahan itu, dan cuma ngirim pesan sukses ke layar ponselmu, biar kamu tenang. Wah, elegan banget solusinya. Tapi di sistem global, ada juga kan tantangan transaksi lintas layanan. Misalnya gini, kamu pakai aplikasi perjalanan buat mesen paket liburan lengkap. Kamu harus booking tiket pesawat, kamar hotel, sama mobil sewaan sekaligus. Ini skenario yang lumayan kompleks tuh. Iya kan? Karena ketiga layanan ini dikelola sama perusahaan dan database yang beda-beda. Jadi kita nggak bisa pakai perlindungan ASIC yang atomik kayak di mesin ATM tadi dong. Pertanyaannya, gimana kalau tiket pesawatnya sukses dibayar, tapi sepersekian detik kemudian ternyata sistem hotelnya nolak karena kamarnya penuh? Padahal uang pesawatnya udah terlanjur kepotong. Nah, yang benar-benar memukau dari sini adalah gimana arsitektur sistem tuh meniru cara manusia nyelesain masalah di dunia nyata. Buat ngatasin masalah lintas layanan ini, para insinyur pakai yang namanya pola saga atau saga pattern. Saga pattern. Gimana kerjanya? Daripada nyoba ngegembok semua sistem beda perusahaan itu sekaligus, yang mana mustahil, sistem bakal mecah transaksi raksasa itu jadi serangkaian langkah independen yang terkoordinasi. Oke. Jadi sistem ngerjain satu-satu ya urutannya. Terus kalau ada yang gagal di tengah jalan gimana? Kalau langkah pertama, yaitu mesen pesawat, berhasil, sistem lanjut ke langkah kedua, hotel. Kalau ternyata hotelnya penuh atau gagal, sistem kan nggak bisa main hapus aja transaksi pesawat yang udah terlanjur masuk di database maskapai. Iya kan beda database. Terus gimana? Sistem bakal otomatis micu proses yang namanya transaksi kompensasi. Jadi sistem nembakin instruksi baru ke maskapai penerbangan yang isinya kurang lebih, tolong batalin tiket yang baru aja dipesan tadi dan proses pengembalian dananya 100% sekarang juga. Luar biasa. Jadi sistem tuh nyadar ya, kalau untuk sesaat datanya mungkin nggak sinkron, terus uang penggunanya sempat tertahan sejenak. Tepat banget. Sistem nerima kenyataan teknis kalau di jaringan global, data itu emang nggak mungkin konsisten secara instan di milidetik yang persis sama. Tapi dengan mekanisme kompensasi tadi, sistem ngejamin kalau pada akhirnya keadaan bakal balik seimbang. Entah kita dapat semuanya atau batal semua ya? Betul. Entah dapat pesawat, hotel, dan mobil sekaligus, atau batal semua dan uang balik utuh. Itulah inti dari konsep konsistensi akhir atau eventual consistency. Semuanya pasti selaras pada waktunya. Menarik banget ini. Nah, buat mastiin semua balai teknis yang sekompleks ini berjalan mulus sesuai skenario, para insinyur pastinya butuh mata dan telinga yang sangat tajam dong di dalam sistem. Ini ngebawa kita ke pilar terakhir kita nih, pengamatan dan rekam jejak. Betul. Tanpa rekam jejak, nyari masalah di sistem yang terdistribusi itu ibarat nyari jarum di tumpukan jerami, dan itu pun dalam keadaan gelap gulita. Haha, nyerah duluan itu mah. Makanya, disindilah structured logging atau pencatatan terstruktur itu berperan penting. Daripada sekedar nyetak kalimat panjang yang susah dibaca sama mesin pencari log, sistem tuh nyatet setiap kejadian dalam format yang rapi banget kayak JSON. Jadi tim teknis bisa nyari masalah spesifik dalam hitungan detik. Berarti semuanya dicatat detail ya? Sangat detail. Kita juga butuh yang namanya jejak audit atau audit trail. Ini nyatet tiga hal utama. Siapa yang lakuin? Jam berapa tepatnya? Dan dari perangkat atau IP mana asalnya? Buat apa sedetail itu? Kalau suatu saat ada insiden pembobolan atau misal ada audit kepatuhan dari pihak regulator, data historis inilah yang bakal jadi saksi kunci yang tak terbantahkan. Paham. Tapi ngomong-ngomong soal nyatet secara mendetail, rasanya ada bahaya tersembunyi deh di sini. Mungkinkah sistem pencatatan ini malah jadi bumerang buat perusahaannya sendiri? Wah, sangat mungkin. Dan jujur aja, ini salah satu kecerobohan paling fatal yang masih sering kejadian. Kadang tuh ada programmer yang lagi pusing nyari bug, terus dia secara nggak sengaja ngasih perintah ke sistem buat nyatet seluruh isi data yang lewat. Semuanya dicatat, termasuk data pengguna? Semuanya. Akibatnya, informasi super sensitif kayak password asli pengguna, nomor PIN, atau kode keamanan kartu kredit ikutan tercatat ke dalam file log teks biasa. Ya ampun. Nah, kalau udah begini, bayangin aja, semua lapisan keamanan yang kita bangun susah payah pakai enkripsi AES atau algoritma bcrypt tadi jadi sia-sia belaka. Rahasianya malah tergeletak bebas di file log yang bisa dibaca semua banyak teknisi internal. Gila, ironis banget ya. Udah dikunci rapat di depan, kuncinya malah ditaruh di papan pengumuman dalam rumah. Alias hardcoded. Waduh, kalau kunci rahasianya ditulis langsung di dalam teks kodenya, siapapun yang punya akses buat baca kode perusahaannya, entah itu pegawai magang ke atau vendor pihak ketiga, mereka bisa megang kendali atas seluruh nyawa perusahaannya. Bener-bener bikin merinding ngebayangin celahnya. Oke, kita udah ngupas tuntas banyak banget konsep luar biasa dari materi bab 18 ini. Sebagai kesimpulan nih, aku nangkap satu benang merah yang sangat jelas. Sistem back-end yang aman dan kokoh, itu ternyata bukanlah sistem yang diklaim bebas dari bug secara ajaib ya. Bukan sama sekali. Realitas di lapangan tuh membuktikan gak ada perangkat lunak buatan manusia yang sempurna. Pesan inti dari arsitektur yang kuat adalah sistem itu harus dirancang dengan penerimaan total bahwa bug, kegagalan jaringan internet, dan serangan siber itu pasti bakal selalu terjadi. Nggak bisa dihindarin ya? Nggak bisa. Makanya, keamanan, validasi di berbagai lapisan, sama perlindungan integritas data itu bukan cuma sekedar daftar tugas yang dicentang sekali pas aplikasi mau dirilis. Itu adalah sebuah disiplin yang hidup, sebuah pola pikir defensif berkelanjutan yang wajib ditanamin di setiap baris kode tiap harinya. Sangat mencerahkan banget. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin nih, lain kali kamu lagi santai nyeruput kopi sambil ngeklik tombol beli di toko daring favoritmu, atau lagi ngerasa aman banget pas masukin detail kartu kredit di dalam aplikasi, ingat-ingat deh obrolan kita hari ini. Iya, ada banyak banget hal yang terjadi di belakang sana. Benar. Di balik layar kaca HP kamu, ada ribuan baris kode, validasi, algoritma pencegah injeksi, gembok konkurensi data, detektor idem potensi, dan pasukan mesin kompensasi yang kerja mati-matian dalam hitungan milidetik tanpa henti cuma buat mastiin satu hal, menjaga kepercayaanmu biar nggak hancur. Dan setelah kita keliling lihat luasnya arsitektur pertahanan ini, sebenarnya ada satu pertanyaan penting yang muncul buat masa depan kita nanti. Kalau saat ini kita ngebangun batas kepercayaan kita buat nangkis serangan dari manusia, atau mungkin skrip otomatis yang polanya kaku. Terus kenapa ke depannya? Apa jadinya dinamika ini dalam beberapa tahun ke depan? Khususnya nih pas agen kecerdasan buatan otonom mulai dibiarin interaksi langsung sama sistem-sistem yang kita bahas ini. AI masuk ke sistem. Bayangin aja, kalau sebuah agen AI bisa terus beradaptasi. Dia belajar dari kegagalan yang ngebobol, terus dia nyoba puluhan ribu variasi manipulasi logika bisnis dalam hitungan detik. Pertanyaannya, akankah alat validasi tradisional kita itu masih mampu buat ngedeteksi anomali perilaku yang halus itu? Wah. Atau jangan-jangan sebentar lagi kita harus ngebangun pasukan AI baru yang tugasnya murni cuma buat berdiri di pintu gerbang ngehadepin AI penyerang tadi. Wah, perang antar AI di pintu gerbang server. Bayangan tentang mesin yang saling meretas dan bertahan di luar batas campur tangan kita sebagai manusia. Pikiran yang sangat provokatif sekaligus bikin penasaran banget. Nah, kita udah sampai di penghujung sesi kali ini nih. Terima kasih banyak ya buat kamu yang udah nemenin kita ngebedah kerumitan luar biasa di balik teknologi sehari-hari ini. Teruslah mengeksplorasi, jangan pernah lelah ngasah pikiran, dan tetap jaga rasa ingin tahumu tetap nyala tentang gimana dunia ajaib di sekitarmu ini bekerja. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam berikutnya.